بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ويقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: برغت الإمام ابن القيم رحمه الله: فلما كان الشرك أكبر شيء منافة للأمر الذي خلق الله له الخلق وأمر لأجله بالأمر، كان أكبر الكبائر عند الله. وكذلك الكبر وتوابعه كما تقدم، فإن الله سبحانه خلق الخلق وأنزل الكتب لتكون طاعة له وحده، والشرك والكبر ينافيان ذلك. ولذلك حرم الله الجنة على أهل الشرك والكبر، فلا يدخلها من في قلبه مثقال ذرة من كبر. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: maka tatkala kesyirikan adalah akbaru syai'in munafatan lil amr, yang namanya kesyirikan adalah perkara yang paling besar yang menafikan perintah Allah. Allazi khalaqallahu lahul khalqa, yang mana Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan seluruh makhluk untuk bertauhid, tetapi malah dia munafah, menafikan, bertentangan, berlawanan atas perintah Allah. Perintah Allah mentauhidkan Allah, mengesakan Allah dalam uluhiyah, rububiyah, asma sifat. Tetapi dia malah bertentangan dengan apa yang Allah perintahkan. Wa amara li ajri bil amr, dan Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan dengan perintah untuk mentauhidkan Allah azza wa jal. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan dalam rangka beribadah kepada-Ku. Karena akbarul kabair indallah, maka syirikan adalah akbarul kabair, dosa yang paling besar di sisi Allah. Wa kadzalika al-kibr, demikian pula kesombongan, wa tawabi'uh, dan yang semisalnya. Kama taqadam, sudah lewat pembahasannya di awal sebelumnya. Fa inna Allah subhanahu wa khalaqa al-khalqa, maka sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah menciptakan makhluk. Wa anzalal kutuba, dan Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan kitab-kitabnya. Litakuna ta'atu lahu wahda, agar ketaatan hanya milik Allah saja. Wa syirku wal kibru yunafiyani dhalika, kesyirikan dan kesombongan akan berlawanan, bertentangan dengan tauhidullah azza wa jalla. Contohnya seperti Fir'aun. Fir'aun sombong, nah, dan musyrik juga. Sombong, tidak mau tunduk kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Bahkan Fir'aun mengatakan apa? Ana rabbukumul a'la, aku adalah Rabb kalian yang maha tinggi. Ini kesombongan dan kesyirikan. Sehingga ketika diperintahkan dengan perintah Allah subhanahu wa ta'ala, maka mereka berpaling dan sombong. Nah, atas perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Walidzalika, oleh karena itu haram Allah al-jannah ala ahli syirik wal kibar. Allah subhanahu wa ta'ala mengharamkan surga terhadap ahli syirik dan ahli kibar. Allah subhanahu wa ta'ala mengharamkan. Nah, orang-orang yang memiliki kesombongan, wal kibr batarul haq wa ghamtun nas, kibir adalah menentang kebenaran dan merendahkan orang lain, manusia direndahkan. Fala yadkhulu man fi qalbihi mithqala dzarratin min kibr, maka surga itu tidak akan bisa dimasuki oleh orang yang memiliki kesombongan. Bahkan di sini mimithqala dzarrah, sebiji dzarrah dari kesombongan, maka dia tidak akan masuk surga. Karena apa? Karena al-kibr wa syirik billah. Karena apa? Karena kesombongan dan kesyirikan pada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, wa yali dzalika fi kibar al-mafsadah, berikutnya pada kesombongan tersebut banyak kerusakan. Terlahir dari kesombongan itu kerusakan-kerusakan yang lainnya. Apa itu? Al-qawul ala Allah bila ilmin fi asma'i wa sifati wa af'alihi, berucap atas nama Allah, berkata atas nama Allah, berbicara atas nama Allah tanpa ada dasarnya. Tanpa ada dasarnya dari Al-Quran dan As-Sunnah, baik dalam asma' sifat, dari af'alullah. Nah, wa wasfu bi dini ma wasfu bi nafsi wa wasfu bihi rasuluh sallallahu alaihi wasallam, dan juga ditambah lagi dia, nah, bertentangan dengan apa yang Allah sifati terhadap dirinya sendiri dan rasulnya sifati. وواشد شيء مناقضة ومنافات. Maka perkara yang demikian itu ada perkara yang paling kontradiktif, munaqidah, munafah, bertentangan, berlawanan, dan menafikan satu dengan yang lainnya. Lihikmatin man lahu kamalul khalq wal amr. Ini semua memiliki hikmah. Naam. Dan juga bagi mereka yang memiliki pemahaman, maka dia akan memahaminya. Wa qadhun fi nafsi rububiyyah wa khasa'is rabb. Bukan hanya itu, dia juga tercela qadh. Naam. Atau mencela fi nafsi rububiyyah, pada rububiyyatullah. Naam. Dan kekhususan apa yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa in sadara dhalika an ilmin fa huwa inadun aqwa min asyirk. Kalaulah seandainya kesombongan itu muncul dari ilmu, artinya dia berilmu, dia paham, tetapi dia sombong, na'udzubillah. Nah, fawa inadun aqbahu min asyirk wa'azam ithman indallah. Maka yang demikian itu, kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, adalah apa? Naam. Celaan terhadap rububiyatullah dan khususan bagi Allah Subhanahu wa taala. Lain sadar dzalika an ilmin fa huwa inadun aqbah min asyirk. Kalau kesombongannya itu muncul dari ilmu yang dia miliki, maka yang seperti ini inadun aqbah min asyirik, penentangan yang ini lebih buruk daripada kesyirikan. Wa adamu isman indallah, dan keadaan yang demikian itu adalah naam dosa yang paling besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fa inal musyrik al muqarra المقر بصفات الرب خير من المعطل الجاهد لصفات كماله. Perhatikan kalimatnya Ibn Qayyim rahimahullah. Orang yang musyrik tetapi dia menetapkan sifat Rabb khairun, lebih baik dibandingkan dengan mu'attil. Mu'attil itu apa? Ah? Menghilangkan nama dan sifat-sifat Allah. Nah, diulangi kalimatnya. Orang yang musyrik yang menetapkan sifat-sifat Allah khairun minal mu'attil. Paham gak? Ah, entum, mu'attil itu apa? Kelompok orang yang menghapus nama-nama Allah. Nah, ya dihapus semua nama-nama Allah, atau satu, atau dua, atau sekian, dihapus nama dan sifat-sifat Allah. Menentang sifat-sifat Allah. Nah, seperti orang musyrik ketika dalam keadaan genting di lautan, mereka berdoa apa? Orang musyrik. Fa idza raqibu fil fulk da'a Allah mukhlishina lahuddin. Falamma najahum ilal bar idahum yusyrikun. Perhatikan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah Subhanahu wa taala berfirman, naam, fa idza raqibu fil fulk, maka tatkala mereka orang-orang musyrikin menaiki perahu, naam, kemudian terombang-ambing, goncang dan yang semisalnya, badai, maka apa mereka? Da'allaha mukhlisin lahuddin. Mereka berdoa kepada Allah dengan ikhlas. Berdoa dengan ikhlas, kalau enggak tahu nama dan sifat Allah, nah, enggak mungkin. Artinya setidaknya dia paham bahwasanya Allah itu Maha memberi, Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar. Nah, fa in sadara dzalika an 'ilmin fa huwa 'inadun aqbah min asy-syirk wa 'azamu itsman. Kalau nah, keluar dari ilmu, maksudnya apa? Dia mengeluarkan statement, dia memiliki pendapat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala nah, wa syadu syamtib wa qadun bi nafsi rububiyyah wa khususi rabb. Nah, saya ulangi. Fa in sadara dzalika an ilmin, kalau seandainya yang demikian itu keluar dari orang yang sudah paham, orang yang mengerti, orang yang paham, ya dia sudah paham, dia sudah mengerti tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah. Nah, biasanya orang-orang yang berdoa nah, menyebutkan ya Rab, ya Rab, ya Rab, Allahumma, ini juga termasuk apa? Termasuk apa? Penetapan di dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti Nabi Ayyub alaihissalam berdoa apa? Naam, Rabbi inni massani dhur wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, sungguhnya aku sedang tertimpa kesusahan, wa anta arhamur rahimin, dan kau adalah arhamur rahimin, arhamur rahimin. Naam, ini menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang-orang musyrik yang menetapkan sifat-sifat Allah lebih baik dari mu'attil, orang yang menghapus, menghilangkan, menentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kama anna man aqra limalakin bil mulk, sebagaimana seseorang menetapkan nam dengan kerajaan, man aqra limalakin bil mulk walam yajhad mulkahu la sifat allati istahaqqa biha al-mulk. Naam, orang musyrik, ya, fainal musyrik al-muqir bisifat Rabb khairun min al-mu'attil jahil bisifat kamali. Kama anna man aqara li malakin bil mulk. Hal ini sebagaimana ada seseorang menetapkan si A menjadi raja. Si A, si fulan raja. Ditetapkan. Naam, walam yajhad mulkahu wala sifat allati istahaqqa biha al-mulk. Dan si naam yang menetapkan ini tidak menentang, menghapus kerajaannya atau sifat-sifat raja tersebut. Naam. Walakin ja'ala ma'ahu syarik fi ba'dil umur yuqarribu ilaih. Akan tapi kadang dia menjadikan tandingan, ya, bagi sang raja itu. Nah, maka yang demikian lebih baik dibandingkan dengan seseorang yang menentang sifat raja tersebut. Misalkan raja dalam satu daerah A, ada raja A, daerahnya A, rajanya pemberani, bagus, dermawan, gagah dan lain sebagainya, ya, raja A. Nah, dia menetapkan, ya, dan tidak menghapus, tidak menghilangkan sifat-sifat raja itu. Sifat raja tadi apa? Pemberani, dermawan, satria dan lain sebagainya. Nah, ya. Tetapi penduduk raja A ini, daerah A, menjadikan tandingan, ya, tandingan bagi raja ini fi ba'dil umur, pada terkadang pada sebagian perkara, dalam rangka mendekatkan diri kepada raja juga. Yang demikian itu lebih baik, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, dibanding dengan orang yang mengatakan raja itu tidak dermawan, raja itu jahat, atau raja itu tidak pemberani. Ya. Naam, raja itu tidak demikian, tidak baik dan lain sebagainya. Naam. Jadi yang pertama, orang yang pertama menetapkan sifat si raja ini adalah raja yang baik, yang dermawan, yang pemberani dan lain sebagainya. Tetapi si A ini atau negeri A melakukan tandingan bagi raja, ya, menjadikan yang lainnya sebagai tandingan. Nah, tetapi dia tidak menghapus sifat-sifat yang sempurna bagi sang raja. Berbeda dengan si B, negeri B. Negeri B, dia menentang sifat-sifat raja. Raja tidak baik, tidak pemberani, tidak ini, tidak itu, dari kebaikan-kebaikan yang ada, dari sifat-sifat raja yang ada. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, keadaan yang pertama itu lebih baik daripada orang yang kedua. Paham gak? Hah? Gak paham? Saya diulangi lagi. Misalkan ada satu daerah, satu wilayah, satu daerah yang penduduknya katakan A, penduduk A ada raja. Penduduk A ini apa? Menetapkan bahwasanya raja si A ini pemberani, bagus, baik, dermawan, ya, satria dan lain sebagainya. Tetapi penduduk A ini menjadikan tandingan bagi sang raja, mengangkat orang lain, ya, sebagai tandingan. Nah, bagi sang raja, ya, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, keadaan seperti ini lebih baik dibanding dengan daerah si B yang menghapus sifat-sifat dermawan, pemberani dan sebagainya yang dimiliki oleh sang raja. Ya. Nah, paham tuh? Nah, khairan mimman jahada sifatil malik wa ma yakun bihi malikan. Hal amrun mustaqirun fi sair fitar wal uqul. Perkara ini ditetapkan, diakui, dikukuhkan pada seluruh fitrah manusia dan akal sehat manusia. Aina al-qadhu fi sifatil kamal wal juhdu wal jahdu laha min ibadatin wasita bainal ma'budil haq wa bainal 'abid yataqarrabu ilayhi bi ibadatin tilka al-wasita li'zaman lahu wa ijlala fada'u at-ta'til huwa da'u al-udhal alladhi la dawa'a lahu. Na'am. فأين القدح في صفات الكمال والجهد لها من عبادة واسطة بين المعبود الحق وبين العابد. Dari sisi mana celaan di atau terhadap sifat-sifatul kamal, sifat yang sempurna. Wal jahdu laha, dan bagi orang yang menentangnya. Min ibadatin wasitah bainal ma'budil haq wa bainal 'abid, dari peribadatan yang mereka jadikan perantara antara yang disembah dengan yang menyembah. Yataqarrabu ilaihi bi ibadatil kal wasitah, mereka menjadikan perantara itu sebagai nam penghubung kepada sesembahannya. Nam ayadhaman lahu wa ijlala, dengan penuh penghormatan dan pengagungan nam kepada sesembahannya. Wada ta'til wada, maka penyakit ta'til adalah merupakan penyakit yang membunuh. Alladzi la dawa'a lahu, yang tidak ada penawar sedikit pun baginya. Walihada, oleh karena itu haqallahu an imamil mu'attil fir'aun, Allah menceritakan tentang pimpinan mu'attil yaitu Fir'aun. Annahu ankara ala Musa, bahwasanya Fir'aun mengingkari Musa bahwasanya Allah di langit. Karena Musa alaihi salatu wasalam menetapkan bahwasanya Allah ada di langit. Tetapi diingkari oleh Fir'aun dengan mengatakan, ya Haman, wahai Haman, ibni li sarhan, bangunkanlah untuk aku menara, la'alli ablughul asbab, mungkin bisa jadi aku menaiki tempat yang tinggi, ada sebabnya, ada tangganya. Asbab as-samawat, tangga menuju langit. Fa'attali' ila ilahi Musa, sehingga aku bisa melihat, menelaah, melihat, menengok kepada Tuhannya Musa. Wa inni la'adhunuhu kadhiba, dan aku menyangka Musa adalah pendusta. Kata siapa? Kata Fir'aun. Nah, di sini yang diingkari oleh Fir'aun itu apa? Yang diingkari oleh Fir'aun itu apa? Allah, Allah di atas arsy. Ya. Nah, Imamul Mu'attil Fir'aun. Ya. Yang diingkari oleh Fir'aun adalah annahu rabb fawqas samawat, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala rabbnya seluruh makhluk yang ada di langit, tetapi diingkari oleh Fir'aun. Wahtaja Syekh Abdul Hasan Al-Ash'ari fi kutubihi ala al-mu'attila bihadhi al-ayah. Maka Syekh Abdul Hasan Al-Ash'ari berhujjah di dalam kitabnya untuk membantah mu'attila dengan ayat ini. Ya Haman ibn li sarhan la'alli ablughul asbaba asbab as-samawati fa'attali' ila ilahi Musa wa inni la'adhunuhu kadhiba. Nah, wa qad dhakarna lafdhuhu fi ghairi hadha al-mawdi' wal qawl 'ala Allah bila 'ilmin wa syirk mutalaziman. Pembahasan yang lainnya, yang berikutnya adalah al-qawl 'ala Allah, seorang berkata atas nama Allah tanpa ada ilmu, dan kesyirikan adalah saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Walamma kanat al-bid'ah al-mudhillah jahlan bi sifatillah wa takriban bima akhbara bih 'an nafsihi. Maka tatkala yang namanya kebid'ahan al-mudhillah yang menyesatkan, jalan bersifatillah, karena kebodohan mereka tidak mengetahui sifat-sifat Allah, wa takdziban atau menentangnya, mendustakannya, bima akhbara bihi an nafsi, dari apa yang Rasulullah SAW khabarkan tentang dirinya sendiri. Wa akhbara bi an rasuli inadan jawa jahla kanat min akbar al-kabair wa inqasurat al-kubur wa kanat ahabun nas ahabu ila iblis min kabair al-dhunub kama qala ba'du salaf al-bid'atu ahabu ila iblis min al-ma'asiyah. Naam. Yang namanya kebid'ahan terjadi karena jahlan bisifatillah. Orang yang melakukan kebid'ahan, kata Imam Al-Qayyim rahimahullah di sini, munculnya karena dia bodoh terhadap sifat-sifat Allah. Takdziban, dan dia mendustakan sifat-sifat Allah. Yang Allah sifati terhadap dirinya sendiri. Wa akhbara bihi an rasuli inadan wa jahla. Nah, kanat min akbar kabair, maka diantara termasuk dosa yang paling besar. Wa in qasurat anil kufur, walaupun di bawahnya kekufuran, kanat ahabu ila iblis min kabair dzunub, maka kebid'ahan adalah yang dicintai oleh iblis daripada dosa-dosa yang lainnya. Kama qala ba'du salaf, sebagian salaf mengatakan al-bid'atu ahabu ila iblis minal ma'asiyah, kebid'ahan lebih dicintai oleh iblis daripada ma'asiyah. Lianna al-ma'asiyah yutabu minha wal-bid'atu la yutabu minha, karena kemaksiatan atau pelaku maksiat bisa diharapkan 6 taubatnya, tetapi ahlul bid'ah 6 la yutabu minha, tidak bisa diharapkan taubatnya kecuali dengan izin Allah. Wa qala iblis ahlaktu bani adam bidzambi dzunub, kata iblis, aku telah merusak anak Adam itu dengan dzunub, dengan dosa kemaksiatan. Wa ahlakuni bil istighfar wa bila ilaha illallah, tetapi mereka manusia menghancurkan aku, menghancurkan iblis dengan banyaknya istighfar dan ucapan la ilaha illallah. Falamma ra'aitu dzalika bathastu fihim al-ahwa fahum yudnibuna wa la yatubun li'annahum yahsibuna annahum yuhsinuna sun'a. Naam. Orang-orang ahlul bidah, ya, fahum yudnibun wa la yatubun, mereka berdosa dan tidak mau bertobat, ya, karena mereka menganggap di atas ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Li'annahum yahsibuna annahum yusinuna sun'a, karena mereka menyangka dalam satu amalan, nah, mereka berbuat amalan yang baik. Wa ma'lumun anna al-mudhniba innama dararuhu 'ala nafsihi, dan sudah diketahui bahwasanya al-mudhnib, orang yang berdosa, itu sebatas dirinya saja bahayanya. Innama dararu 'ala nafsi. Wa amal bid'ah, adapun mubtadi'ah, fa dararu 'ala nau, maka bahayanya menyeluruh. Nah, kalau kemaksiatan, bahayanya terhadap dirinya sendiri. Tetapi kalau kebid'ahan, maka nam dararuhu 'ala an-nau, bahayanya itu tertimpa nam kepada yang lainnya. Misalkan fitnah khawarij. Fitnah khawarij banyak syubhatnya, mengkafirkan kaum muslimin, ya, artinya kaum muslimin yang lainnya tergeret-geret. Tetapi kalau kemaksiatan, ya, itu hanya terhadap dirinya sendiri. Kemaksiatan secara umum, nah, bahayanya balik kepada dirinya sendiri. Nah, adapun kebid'ahan itu pengaruhnya kepada manusia yang lainnya. Fadhararuhu 'ala an-naw', Kemudian Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah mengatakan wal mubtadi qad ja'a qad waqa'a qad qa'ada linnas 'ala sirati mustaqim yasudduhum 'anhu. Wal mudhnib laysa kadhalika. Orang yang melakukan kebid'ahan, ya, qad qa'ada linnas, orang tersebut nah menghalangi manusia kepada jalan yang lurus, siratal mustaqim. Sedangkan ahli mudhnibun laisa kadzalika, tidak seperti itu. Ini hanya ahlul bidah. Nah, kebanyakan mereka apa? Nah, menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Tetapi kemaksiatan dan dosa secara umum tidak. Wal mubtadi qadihan fi awsafi rabb wa kamali wal mudhnib laysa kadhalik. Ahlul bid'ah tadi selalu mencela sifat-sifat Allah. Naam, qadihan fi awsafi rabb wa kamali wal mudhnib laysa kadhalik. Adapun orang yang berdosa tidak seperti itu. Wal mubtadi wa munaqidun lima jabi rasul wal asli laisa kadzalik. Ahlul bid'ah di antara ciri mereka adalah selalu bertolak belakang. Nah, ahlul bid'ah biasanya seringnya bertolak belakang satu dengan yang lainnya. Munaqidun, nah, wal asli laisa kadzalik. Ya, adapun pelaku maksiat tidak seperti itu. Contohnya fitnah khawarij. Khawarij yang selalu apa? Mengkafirkan kaum muslimin. Kaum muslimin bermaksiat sedikit dibilang apa? Kafir. Kafir, kafir, kafir. Kata orang-orang khawarij. Lah dia ketika dia bermaksiat atau keluarganya atau saudaranya bermaksiat tidak mau dikafirkan. Ini munafik, selalu bertolak belakang. Ya. Nah, bertolak belakang dengan apa yang dia ucapkan. Wal mubtadi yaqta'u 'ala an-nas tariqal akhirah, ahlul bid'ah memutuskan manusia jalan menuju akhirat. Wal asli, sedangkan pelaku maksiat bati asir, perjalanannya lemah. Bisa babi dzunubi, disebabkan karena dosanya. Ini Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan perbedaan antara al-mubtadi'ah dengan yang lainnya. Nah, qala rahimahullah wa lamma kana adh-dhulm wal 'udwan munafiyan, maka tatkala kezaliman dan permusuhan itu bertolak saling menafikan keadilan, artinya lawannya dari keadilan adalah kezaliman dan permusuhan. satu lawan dua. Ya, kezaliman dan permusuhan melawan keadilan. Yang mana dengan keadilan itulah langit bisa tegak, bumi pun demikian. Karena apa? Al-adl, keadilan. Nah, wa arsalallahu subhanahu wa ta'ala rusulahu alaihim salatu wassalam anzala kutuban liyaquman nas bil qist. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mengutus rasulnya dan menurunkan Alkitab supaya manusia mendapatkan petunjuk. Min akbar kabair indallah, adapun termasuk dosa besar di sisi Allah, wa kana darajatu fil azam bi asal mafsadati fi nafsi. Derajat nam fil azamah, di dalam permasalahan tersebut tergantung mafsadahnya. Dikembalikan lagi kepada mafsadahnya. Wa kana qatl insan waladahu tiflas saghir la dhanba lahu wa qad jabala Allah subhanahu al-qulub ala mahabbati wa rahmati wa 'athfi 'alayh wa khassa al-walidain min dhalik bimaziyah adh-dhahirah wa qatala khasha an yusharikahu fi mat'ami wa mashrabi wa malih min aqbal adh-dhulm wa ashaddi. Seseorang yang membunuh anaknya dalam rangka dengan tujuan takut anaknya itu merebut makanan dirinya, maka perkara yang demikian itu, kata Imam Abdul Qayyim rahimahullah, min akbahil zulm, adalah termasuk diantara kezaliman yang paling buruk, yang paling parah. Karena dia membunuh anaknya karena takut apa? Enggak kebagian jatah makanan. Wakadzalika qatlu abawai, demikian pula sama seseorang membunuh kedua orang tuanya. Naam. Sababu wujudi kadzalika qatlu idza rahimah dza rahimah, atau sama saja dengan orang yang membunuh saudara rahim, saudara kandung. Naam. Ini selalu bertentangan dengan keadilan. Adz-dzulm wal 'udwan munafiyan lil 'adl. Kezaliman dan permusuhan selalu menafikan keadilan. Nah, selalu bertentangan dengan keadilan. Siapapun dia yang berbuat zalim, siapapun dia yang nah melakukan permusuhan, maka orang yang seperti ini tidak adil. Nah, siapapun dia dari kalangan makhluk yang berbuat zalim atau yang berbuat permusuhan, maka orang ini selalu bertentangan dengan keadilan. Naam. Wa tafawut darajatul qatl bihasabi qubhi wa istiqaqi man qatala lisa'i fi ibqa'ihi wa nasihati. Tingkatan-tingkatan derajat pembunuhan itu dilihat, ditinjau tergantung sesuai buruknya. Ya, tadi seorang membunuh anaknya karena apa? Takut berebut makanan. Nah, takut berebut makanan, akhirnya dibunuh anaknya. Nauzubillah. Ya. Maka kata Ibnu Qayyim rahimahullah, wa tafawad darajatul qadr bihasab qubhi wa istihqaqi. Bertingkat-tingkatnya derajat pembunuhan itu dilihat tergantung qubhi wa istihqaqi. Jelek enam atau tidaknya dosa tersebut. Man qatala lisa'in fi ibqahi wa nasihati, terhadap orang yang ingin membunuh, berusaha untuk membunuh atau membiarkannya dan menasihatinya. Walihada kana asyaddan nas adaban yaumil qiyamah man qatala nabiyyan aw qatalahu nabiyyun. Oleh karena itu, manusia yang paling keras siksaannya nanti pada hari kiamat adalah jenis manusia yang membunuh para nabi-nabi atau yang dibunuh oleh para nabi. Naam. Wa yalihi man qatala imaman aw aliman ya'muru an-nas bil qisth wa yad'uhum ila Allah wa yansuruhum fi dinihim. Tingkatan berikutnya adalah orang yang membunuh seorang imam atau orang ulama, yang mana para ulama tersebut selalu mengajak manusia untuk berbuat adil dan mengajak manusia kepada jalan yang lurus dan menasihati umatnya. Nah, ini tingkatan yang berikutnya. Asyadun nas azaban yaumul qiyamah man qatala nabiyyan aw qatala nabiyyun. Nah, manusia yang paling keras siksaannya adalah orang yang membunuh para nabi atau dibunuh oleh nabi. Wa yalihi man qatala imaman aw aliman ya'muru an-nas bil qist. Tingkatan berikutnya adalah mereka-mereka yang membunuh para imam, para alim, ulama. Ya'murun nas bil qist, mengajak manusia untuk berbuat adil. Wa yad'uhum ila Allah. Wa yansuruhum fi dinihim. Wa yad'uhum ila Allah wa yansuruhum fi dinihim. Naam, seperti kisahnya Syekh Jamilur Rahman rahimahullah di Afghanistan. Itu dibunuh. Dibunuh. Kemudian yang lainnya masyayikh ulama sampai Syekh Mukbir rahimahullah berusaha untuk dibunuh oleh mereka, orang-orang ahlul bidah. Kemudian zaman yang setelahnya seperti Syekh Yasin rahimahullah, Syekhuna Yasin, dibunuh, masuk mobil, dibunuh, bom, tempelkan bom. Nauzubillah. Syekh Abdurrahman rahimahullah juga ditembak. Orang-orang seperti ini dosanya, orang yang membunuh seorang alim itu dosanya lebih besar. Nah, orang Yahudi membunuh para anbiya. Nah, siapa yang dibunuh oleh orang-orang Yahud? Ah, ada yang tahu? Siapa? Nabi Muhammad SAW dibunuh oleh orang Yahudi. Benar enggak? Apa? Racun, dikasih racun. Bekas racun itu masih ada. Diracun makanan oleh perempuan Yahudi. Yang sebelumnya juga. Ya, para anbiya dibunuh oleh orang-orang Yahud. Nauzubillah. Nah, artinya apa? Tingkatan pembunuhan yang paling parah adalah membunuh para anbiya. Berikutnya tahapan yang di bawahnya adalah membunuh para alim ulama, imam, alim ulama, syaikh, yang mana mereka biasanya memerintahkan manusia, mengajak manusia untuk berbuat adil dan mengajak manusia nam kepada jalan Allah yang benar dan menasihati mereka. Waqad ja'ala Allah subhanahu jazaan qatl an-nafs al-mu'minah 'amdan al-khulud fi an-nar, sehingga Allah jadikan balasan terhadap orang yang membunuh jiwa mukminah dengan sengaja. Balasannya, ganjarannya apa? Mereka kekal di dalam api neraka. Khulud finnar, khulud finnar, kekal di dalam api neraka. Wa ghadiba al-jabbar, dan Allah subhanahu wa ta'ala murka. Wa la'anathu, dan dilaknat. Wa indadal azab al-azim lah, dan dipersiapkan azab yang sangat pedih bagi orang tersebut. Nah, man qatala mu'minan muta'ammidan fajazauhu jahannam, barang siapa membunuh seorang jiwa yang mukmin maka balasannya adalah nam nar jahannam khalidan fiha, kekal di dalamnya. Al-Imam Ibn Utsaimin rahimahullah menyebutkan khulud di situ apa? Muqsun tawil. Ya, muqsun tawil yakni tinggal di dalam api neraka dengan waktu yang sangat lama. Na'udzubillah. Nah, hadza mujibu qadri mu'min amdan ma lam yamna' minhu mani'. Perkara ini, mereka-mereka yang membunuh seorang mukminah atau mukmin dengan sengaja. Wala khilafa anna al-islam waqi' ba'da al-qatl taw'an wa ikhtiyaran mani' min nufuz dhalika al-jazaa'. Wa hal tamna'u at-taubata al-muslim minhu ba'da wuqu'ihi? Lalu apakah seseorang yang membunuh, nah, tidak diterima taubatnya setelah dia membunuh? Fi qolan lisalaf wal khalaf, ada dua pendapat. Nah, menurut kalangan salaf dan khalaf. Wa ma riwayatan anil Imam Ahmad, dan itu ada dua riwayat dari Imam Ahmad. Walladzina qalu la tamna at-tauba min nufuzihi ra'au annahu haqqun adami lam yastawfi bidari dunya. Pendapat pertama, orang tersebut tidak diterima taubatnya karena dia membunuh jiwa, ya, nam tidak cukup di dunia, pembalasannya harus di akhirat juga. Nam wala budda yastabiqa lahu fi daril adl, sehingga harus diselesaikan pada tempat nam yang maha adil. Qalu wa mastawfahu al-hawarith fa inna mastawfa mahaqqihi alladhi khayyara Allah baina istifai wal afu anhu. وَمَا يَنْفَعُ الْمَقْتُولُ مِنْ إِسْتَفِي وَارِثِهِ وَأَيُّ إِسْتِدْرَاكٍ لِظَلَامَتِهِ حَصَلَ لَهُ بِاسْتِفَاءٍ وَارِثِهِ. نعم. وهذا هو أصح القولين في المسألة أن حق المقتول لا يسقط باستيفاء الوارث. Nah, ahli warisnya mendapatkan bagian. Ya, misalkan didenda diat, dia harus bayar 100 ekor unta, dibayarkan. Tebusan ini diberikan hanya kepada ahli waris, bukan kepada si mayit. Kalau si mayit itu nanti di akhirat, nggak cukup di dunia. Nah, artinya apa? Yang dibunuh si mayit, yang dibunuh ini belum tuntas masalahnya. Kalau ditebus denda, tebus misalnya, dia membunuh orang, didenda, ditebus dengan 100 ekor unta, dibayarkan. Ini bayaran ini hanya untuk ahli waris. Adapun si mayit, mayit kan sudah meninggal, meninggal nggak bisa memanfaatkan itu. Haknya nanti di akhirat. Ya, artinya apa? Si mayit, hakul maktul, yang dibunuh itu belum gugur. Walaupun sudah dibayarkan 100 ekor unta, masih tetap dia akan ditanya, ya Rab, sal hadza fi ma qatalani, ya Allah, tanya orang ini kenapa dia membunuh saya. Tanya orang ini kenapa dia membunuh saya. Ya. Nah, ya Rab, sal hadza fi ma qatalani. Artinya, kalau misalkan dikisos, kemudian ahli warisnya bilang dimaafkan, kemudian ditebus, maka ditebus 100 ekor unta. Ini antara si pembunuh dengan si mayit, ini belum selesai. Adapun membayarkan 600 ekor unta, maka itu apa? Itu haknya ahli waris. Antara si pembunuh dengan yang dibunuh, maka itu akan terus berlangsung nanti pada hari kiamat. Ya, haknya belum selesai. Nah, wa hadza ashahul qawlain fil mas'alah, pendapat inilah yang paling sahih antara dua pendapat dalam permasalahan ini. Anna haqqal maqtul la yasqut bi istifa'il warith, bahwasanya hak, nah, haknya maktul yang dibunuh ya tidak gugur. Artinya apa? Antara si pembunuh dengan si mayit nanti di akhirat akan diselesaikan, dikisos. Nah, adapun di dunia dia sudah membayar denda dan lain sebagainya, maka antara si pembunuh dengan ahli warisnya. Nah, wa hadha huwa ashahhu al-qawlain fil mas'ala anna haqqal maqtul la yasqut bi istifa'il warith wa huma wajhan li ashabi Ahmad wa Syafi'i wa ghairihim. Dan di sini ada dua sisi, ya, dua pendapat dari salah satu Imam Ahmad dan Syafi'i dan yang lainnya. Wa ra'at ta'ifatan anna yasqut bi tawbah wa istifa'il warith. Pendapat yang lain, bagi orang yang membunuh atau si pembunuh itu gugur dosanya. Nah, dengan taubat, istighfar, nah, dan membayar kepada ahli warisnya si mayit. Baina taubah tahdimu ma qablaha. Karena yang namanya taubat itu menghancurkan atau menghapus dosa sebelumnya. Naam. Wa an taubah tahdimu ma qablaha. Wa dhanbul ladzi qad naam qad janahu qad uqima 'alaihi haddu. Sedangkan dosa yang telah dia lakukan. 6. Qad uqima 'alaihi haddu, sudah ditegakkan hadnya. 6. Ini masalah pembunuhan. Masalah pembunuhan. Artinya misalkan dia membunuh. 6. Antara si pembunuh dengan si mayit. 6. Itu belum selesai. Antara si pembunuh dengan ahli waris, maka dibayarkan. 6. Antara si pembunuh dengan ahli waris, maka dibayarkan. Antara si pembunuh dengan 6 si mayit, maka belum selesai. Nanti hari kiamat akan ditanya, dihisab. 6. Qalu wa idza kanat taubah tamu athar al-kufr wa sihr wa huma a'zamu ithman min al-qatl yakunu taqsuru fa kayfa taqsuru an ma'wi athar al-qatl faqad qabala Allah taubat al-kufar alladhina qutilu awliya'ah qatalu awliya'ah wa ja'alahum min khiyar ibadihi wa ja'ala alladhina ahraqu awliya'ah wa fatanuhum an dinihim ila taubah wa qala ta'ala qul ya ibadiy alladhina asrafu 'ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dhunuba jami'a. Nah, jadi masalah yang berikutnya tadi masalah taubat orang yang membunuh, ya. Nah, طيب والله اعلم بالصواب ولا هنا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت